tentara anarki kian mencekam. Dan saya patah terbang tertatih bersamanya. Hari ini setan bersyukur memanjatkan doa-doanya untuk dunia tanpa pelangi. Mawar merah menghitam tiga bunuh asmara. Ketika cinta tenggelam ku kan warnainya. Hari ini mereka pergi dan tak akan pernah kembali. Dan kita adalah pengganti. Bertarunglah pasti. Membawamu terbang bersama.